bahas tentang hukum la apabila berulang. Yaitu bahwasanya boleh pada nakir yang pertama dengan apa? Fathah dan apa? Rafa'. La haula wala quwata la haulun wala quwata. Apabila kita fathah yang pertamanya, maka yang kedua atau pada nakir yang kedua ada berapa sisi? 3. Fathah pula. La haula wala quwata atau nasab. La haula wala quwatan atau rafa'. La haula wala quwatun. Apabila kita rafa'kan nakira yang pertama, maka pada nakira yang kedua ada berapa sisi? 2. La haulun wala quwatun. La haulun wala quwata. Tidak boleh la haulun wala quwatan. Kenapa? Karena tidak beramal. Ya, la haulun wala quwata tidak bisa. Ataupun la quwatan. La haulun wala quwatun, la haulun wala quwata, la haulun wala quwatan, itu quwatan yang tidak boleh. Kenapa? Karena quwatan di sini tidak ada mahal yang mansub pada sebelumnya. Ya. Kalau la haulun wala quwatun jelas. Ya. Marfu'. Kenapa marfu'? La haulun wala quwatun. Ada beberapa sisi ya. Di antaranya apa? Kalau dibaca quwatun. Iya, dimurajaah kembali ya. Ada beberapa sisi ketika fathah. Kalau fathah karena diamalkan la-nya. Kemudian kalau kita mengathafkan pada isimnya la, kemudian la tidak berulang, wajib untuk nakirah yang pertama di fathah. Adapun pada nakirah yang kedua boleh rafa', boleh nasab. La haula wala quwwatun, la haula wala quwwatan. Juga telah kita bahas hukum isim la apabila disifati. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa idza juhila khabaru la wajaba dzikruhu kama masalna wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam la ahada aghyar min Allah. Apabila tidak diketahui khabarnya la, tidak ada qarinah dalil yang menunjukkan kepada khabar la, maka wajib khabarnya disebutkan. Sebagaimana yang kami contohkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la ahadu aghyar min Allah. La ahadu, la ahada aghyar min Allah. Coba di Arab la. La nafil jinsi ta'amal amala inna ahada isim la nafil jinsi mansub wa alamat nasbihi al-fathah al-zairu ala akhiri aghyar khabar la marfu' alamat rafi abdammah al-zairu ala akhiri min Allah jarmajir muta'aliq di aghyar. Ya. Kemudian wa idza ulima fal akthar hadzuhu nahu fala fauta ay lahum wala dhayra ay alaina wala haula wala quwwata ay lana. Apabila diketahui khabarnya, maka seringnya atau kebanyakannya dibuang khabarnya. Contohnya la fala fauta yani lahum wala dhaira alaina wala haula wala quwata ay lana, dibuang di sini. I'rabnya bagaimana? Fala fauta fa alfa ta'liliyah menunjukkan ta'lil. La nafiyah ya tansibul isma tarfa khabar fauta ismula mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin. Aina khabaru? Aina khabaruha? Wal khabar mahdhuf at-taqdir lahum. Ya. Demikian pula la dhaira alaina sama. La haula wala quwata juga sama. Ya. Fa in dakhalat la ala ma'rifatin aw fasala bainahu wa bain ismiha fasil wajaba ihmaluha wa wajaba takraruha nahu la zaidun fid dari wa la amrun wa la fid dari rajulun wa la imra'atun. Apabila la masuk kepada isimnya ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah, maka wajib la dalam keadaan seperti ini untuk tidak diamalkan. Jadi la kalau isimnya ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah, maka wajib la untuk tidak diamalkan. Tidak lagi merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Berarti yang setelahnya di i'rab sebagai mubtada. Wa wajaba raf'u ma ba'daha 'ala annahu mubtada'un wa khabar. Dan wajib untuk merafakan isim yang datang setelah la sebagai mubtada dan khabarnya. Nah, itu kewajibannya. Apabila isimnya la ma'rifah atau dipisahkan antara la dengan isimnya meskipun isimnya nakirah oleh pemisah, maka wajiblah untuk tidak diamalkan. Wajib pula untuk merafakkan isim yang datang setelah la di i'rab sebagai mubtada dan khabar. Kemudian wa wajaba takraruha, wajib pula untuk mengulangnya. Wajib diulang. Ketika isimnya ma'rifah atau ketika antara la dengan isimnya dipisahkan oleh pemisah, wajib diulang la-nya. Contoh la yang isimnya adalah ma'rifah, yang ketika itu wajib la untuk diihmal, tidak diamalkan, dan wajib pula untuk merafakkan isimnya setelahnya, dan wajib pula untuk mengulang la-nya adalah la zaidun fid dari wa la amrun. La zaidun fid dari wa la amrun. Tidak ada zaid di rumah ini, tidak ada pula amr. Ya. La zaidun fid dari wa la amrun. Bagaimana ya Rabnya? La nafiyah lil jinsi. Tetap ya, tapi namanya la nafiyah lil jinsi. Tapi apa bedanya? Batala amaluha. Zaidun mubtada. Marfu' bil ibtida'u 'alamat rafi'i. Ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Al-jar wal majrur fi mahalli rafin. Khabar yang muta'alik bi mahdhuf taqdiruhu kain. Wa wala amrun wa harfu atfin. Ya la nafiyah lil jinsi batala amaluha. Amrun ma'tuf ala zaid wal ma'tuf ala al marfu' marfu' mithlu ala matrafi al-dhamma al-dhairu ala akhirih. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amr ini ma'tufnya bukan kepada zaid tapi kepada dhamir yang ada pada muta'allaknya fidar kain. Pada kain ada huwa. Ada yang mengatakan bahwasanya amr itu ma'tufnya kepada dhamir huwa, mus yang dhamir huwa yang ada pada kain yang mahdhuf wujuban. Wala fidari rajulun wala mra'atun. La fidari rajulun wa lamra'atun. Apa yang Arabnya? La nafi'il jinsi batala amaluha. Kenapa di sini batal amalannya? La fidari rajulun. Kenapa? Karena dipisahkan antara la dengan isimnya oleh apa? Fasil, pemisah. Pemisahnya adalah apa di sini? Khabar. La nafi'il jinsi batala amaluha. Fidar jar majrur. Fi mahalli rafin. Khabar muqaddam. Ya. Rajulun mubtada muakhar marfu' alamat rafi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Al-waw harfu amfin la nafiyah lil jinsi batala amaluha. Imratun ma'tuf ala rajul. Ya, wal ma'tuf ala al-marfu' marfu' mithlu alamat rafi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Ya, dengan ini selesai alhamdulillah dari kita pembahasan tentang la. Itu harus diulang-ulang dan sering dimurojaah. Jangan enggak lupa karena rinciannya di sini sangat banyak. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Enggak mesti, yang penting difahami khabarnya. Enggak mesti jar majrur. Khabar dihilangkan. Ya, selama ada dalil yang menunjukkan, umum, bukan hanya di Al-Qur'an. Ya, apalagi di luar Al-Qur'an gitu loh. Selama di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya khabarnya itu ada, difahami ketika dibuang, maka boleh dibuang. Itu seringnya malah. Ya. Kali sini la fauta. Mereka tidak bisa lolos, tidak bisa lepas. Maksudnya fala fauta, maksudnya mereka tidak bisa lolos. Ya, lahum, mereka tidak ada tempat lari bagi mereka. La dhair, tidak ada madarat, tidak ada kerugian. Maksudnya alaina, dilihat di sana ada qorinahnya enggak, apakah qorinahnya qauliyah ataupun haliyah, keadaan yang menunjukkan khabar yang dibuang. Ya, yang lain enggak ada. Kita masuk ke dhanna ya. Faslun wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tadkhulu ba'da sifai fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabar fa tansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha wa hiya naw'ani. أحدهما أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى إعلم. Adapun dhanna dan teman-temannya, maka dhanna dan teman-temannya masuk kepada ataupun masuk ya kepada mubtada dan khabar setelah mengambil fa'ilnya, setelah terpenuhi fa'ilnya, diberikan dulu fa'ilnya, dhanna dan akhwatnya, baru dia bisa masuk kepada mubtada dan khabar. Fatansibuhuma, maka dia pun menasabkan keduanya, mubtada dan khabar, ala annahuma maf'ulani laha, sebagai dua maf'ulnya. Wahiya naw'an, dan teman-temannya dhanna ada dua macam. Ahaduhuma af'alul qulub, yang pertama af'alul qulub. Kenapa disebut fi'il-fi'il ini dengan af'alul qulub? Li'anna ma'aniyaha minal ilmi wadhan wa nahwihima qa'imatun bilqalbi wa muta'alliqatun bih min haythu inna sadirah anhu la 'anil jawarih wal a'dha' adh-dhahirah. Disebut dengan fi'il-fi'il ataupun af'alul qulub karena maknanya fi'il-fi'il ini adalah tentang ilmu, pengetahuan, dhon, dugaan, dan yang semisal keduanya. Yang mana ilmu, dhon, dan yang semisalnya ini tegak dalam hati, terkait dengan hati, dari sisi bahwasanya fi'il-fi'il tersebut bersumber dari hati, bukan bersumber dari anggota badan yang zahir. Dan juga dinamakan dengan nama yang lain af'alu syak wal yaqin. Af'alu syak wal yaqin. Karena di antara fi'il-fi'il tersebut ada yang faedahnya menunjukkan kepada keyakinan, ada juga yang menunjukkan keraguan ataupun dugaan. Ya. Nah, itu kenapa disebut dengan af'alul qulub. Karena fi'il-fi'il tersebut tegak pada hati, berkaitan dengan hati, bersumber dari hati, bukan dari anggota badan. Nama lainnya adalah af'alul yaqin ataupun af'alul syak. Af'alul yaqin, af'alul syaki wal yaqin. Yang pertama dari akhwat dhanna adalah af'alul qulub. Wahia, yaitu dhanantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, dan seterusnya sampai ta'allam, yang maknanya adalah i'lam. Zonantu, hasibtu, hasiba, fil mudharabah yahsibu atau yahsabu, ada dua. Kalau khiltu dari apa? Khala, khala ya khalu. Ya, dari khala ya khalu. Kalau ro'a jelas. Ya. Ra'aitu, saya melihat. Khiltu saya apa? Menduga, ya. Sama dengan hasibtu maknanya. Juga zonantu. Ra'aitu saya melihat, ya, dengan hati. Bukan dengan apa? Mata kepala. Kalau ru'yah al-basariyah itu hanya butuh kepada satu maf'ul, pandangan mata. Seperti ra'aitu apa? Muhammadan, saya melihat Muhammad. Ini satu maf'ul saja. Kenapa? Karena penglihatan yang dimaksud di sini penglihatan mata kepala, bukan penglihatan hati. Ya. Ra'aitu saya melihat, memandang, tapi dengan hati. Ya. Alimtu saya mengetahui. Za'amtu saya menduga. Ya. Waja'altu, ya, menjadikan, dan seterusnya. Ya. Dan fi'il-fi'il ini ada berapa jumlahnya? Zonantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu. Terus adadtu, wahab, wajada, alfa, dara, ta'alam. Berapa semuanya? 14 ya. Yang memberikan faedah rujhan mana? Yang memberikan faedah rojih, yang mengandung makna rojih mana? Eh? Zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Iya. Yang menunjukkan makna yakin mana? Ra'aitu, alimtu. Iya. Alfaitu juga, wajadtu juga. Taraitu, i'lam. Di sini dicontohkan nahwu dhanantu Zaidan qa'iman, hasibtu Zaidan 'aliman. Wa qawli syair hasibtu tuqa wal juda khairat jaratin. Ya. Ini rinciannya lumayan panjang. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya saja nanti kita akan jelaskan pembahasan tentang dhanantu dan akhwatnya. Pembahasannya lumayan panjang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Insyaallah nanti terkait dengan dhanantu dan akhwatnya akan kita tunda bahasanya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Cukup sampai di sini dulu, waktu sudah habis. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.